Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد اخواني في الدين رحمكم الله pada kesempatan ini kita masih melanjutkan pembahasan nawaqidul islam dan semoga pada kesempatan ini kita bisa menyelesaikannya dengan singkat. Setelah kita pelajari sebelumnya beberapa pembatal keislaman, yaitu pembatal pertama yaitu syirik, pembatal kedua menyembelih bukan karena Allah, pembatal ketiga tidak mengkafirkan orang-orang musyrik atau ragu terhadap kekafiran mereka atau membenarkan mazhab mereka. Afwan, yang kedua adalah menja'ala bainahu wa bainallahi wasa'id, menjadikan antara seseorang dengan Allah wasa'id, perantara yang ia berdoa kepada perantara tersebut, meminta dan bertawakal kepadanya. Kemudian yang keempat adalah man i'taqada anna ghayra hadyin nabi sallallahu alaihi wasallam akmalu min hadyihi. Orang yang meyakini bahwa selain petunjuk Nabi lebih sempurna daripada petunjuknya, dan bahwa selain hukum Nabi lebih baik daripada hukumnya. Kalladhi yufadzilu hukma at-tawagit ala hukmihi. Seperti orang-orang yang lebih mengutamakan hukum at-tawagit, tagut, terhadap hukum Nabi sallallahu alaihi wasallam, fahuwa kafirun. Nah, inilah pembatal yang keempat dari pembatal-pembatal keislaman. Disebutkan di sini bahwa di antara pembatal keislaman adalah seseorang yang meyakini bahwa selain petunjuk Nabi lebih sempurna daripada petunjuknya. Selain hukum Nabi lebih bagus daripada hukumnya. Ikhwani fiddin rahimakumullah, perlu kita ketahui bahwa kita sebagai seorang muslim mesti meyakini, dan itu menjadi kewajiban kita, bahwa sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, bahkan sering menyebutkan, wa khairal hadi hadi Muhammad, sebaik-baik petunjuk tuntunan adalah petunjuk atau tuntunan Muhammad, yakni beliau sallallahu alaihi wasallam. Dalam khutbah-khutbah beliau mengawali dengan ucapan tersebut, karena memang itu mesti ditekankan dan itu menjadi keyakinan bahwa petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah sebaik-baik petunjuk. Tuntunan beliau sebaik-baik tuntunan. Nah, ketika ada seseorang yang kemudian lebih mengutamakan tuntunan selain Nabi, dalam arti meyakini bahwa selain tuntunan Nabi lebih baik, i'taqada, berkeyakinan selain tuntunan Nabi lebih baik daripada tuntunan beliau. Nah, ini jelas merupakan suatu kekafiran dan pembatal keislaman, karena keyakinan seperti itu sangat bertolak belakang dengan apa yang diajarkan Rasulullah dalam hadis beliau, wa khairul hadi hadi Muhammad, wa khairul hadi hadi Muhammad, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad. Nah, inilah sebabnya kenapa keyakinan yang tadi kita sebutkan merupakan suatu kekafiran. Dia tentu dengan keyakinan itu bukan hanya tidak meyakini dan membenarkan sabda Rasul, wa khairul hadi hadi Muhammad, bahkan menganggap yang lebih baik adalah petunjuk selain petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, bagaimana dikatakan seorang beriman sementara dia punya keyakinan seperti itu? Kalau dia seorang muslim, maka Islamnya menjadi batal karenanya. Oleh karenanya diberikan contoh di sini oleh penulis rahimahullah, seperti orang yang lebih mengutamakan, dalam arti mengutamakan di sini dalam keyakinannya. Kalau dalam praktek kadang orang memilih suatu perbuatan karena hawa nafsunya, bukan karena meyakini itu lebih baik. Anggap misalnya seorang bermaksiat, seorang muslim bermaksiat, dia memilih berjudi daripada mencari rezeki yang halal, padahal dia tahu berjudi adalah haram dan dia yakin. Berarti hanya perbuatannya saja, sementara keyakinannya tetap benar bahwa berjudi adalah haram. Nah, begitu pula di sini, seorang yang mengutamakan hukum-hukum bikinan manusia. Artinya mengutamakan di sini adalah apa? Berkeyakinan, betul-betul dalam kalbunya punya keyakinan yang dibuat manusia lebih baik daripada yang diajarkan Nabi Muhammad. Nah, ini berbahaya. Ini merupakan suatu kekafiran dan ini merupakan kemurtadan, sehingga Islam seseorang menjadi batal karenanya. Ya. Jangan sampai ada keyakinan seperti itu. Lain lagi ketika ada orang mungkin melakukan tuntunan selain tuntunan Nabi, tapi dia dalam kondisi tahu ini sebetulnya kurang baik. Yang lebih baik jelas tuntunan Nabi, hanya saja karena dorongan hawa nafsunya ingin mencari keinginan-keinginan duniawinya, sehingga dia melakukan atau mempraktekkan hukum-hukum yang itu adalah produk manusia. Nah, kalau orang yang hanya dalam perbuatannya saja, sementara dalam keyakinan masih meyakini tuntunan Nabi itu yang terbaik, maka dia belum dikatakan kafir. Dia berdosa besar. Namun dia tetap masih sebagai seorang muslim. Nah, dua keadaan ini harus dibedakan. Jangan tercampur. Untuk membedakannya sudah tadi saya berikan contoh, ya. Dan dengan contoh itu insyaallah akan jelas. Seorang yang berjudi dengan meyakini bahwa judi adalah haram, maka dia belum melakukan kekafiran tapi dosa besar. Lain halnya ketika dia berjudi dan meyakini judi itu bagus, halal, lebih baik daripada mencari rezeki dengan cara-cara berjual beli dan sejenisnya. Kalau sudah menghalalkan judi, menganggap judi itu boleh, sekalipun dia enggak main judi, dia sudah murtad. Apalagi plus main judi. Contoh yang berikutnya supaya semakin jelas, seorang yang minum khamr. Dia minum khamr, tapi dia meyakini bahwa khamr adalah haram. Dia menyadari dan yakin khamr adalah haram. maka dia berdosa besar. Dia berdosa besar, tapi dia masih muslim karena keyakinannya masih benar bahwa khamr adalah haram. Yang kedua, contoh seorang yang minum khamr dan meyakini khamr adalah halal, maka dia sudah kafir karena keyakinannya bahwa khamr adalah halal, bertentangan dengan apa yang Allah sebutkan dalam ayat bahwa khamr adalah haram. Bahkan seorang yang tidak minum khamr, kalau meyakini khamr adalah halal, dia juga telah murtad, Islamnya telah batal. Nah, ini sekali lagi harus dibedakan benar-benar, dipahami benar-benar, karena ini menyangkut apa, perkara yang sangat sensitif, menfonis seseorang menjadi murtad atau batal Islamnya. Tentu ini bab keyakinan, ya. Pertama, bab keyakinan itu dipahami dengan benar, kemudian kita yakini, kemudian untuk menerapkan pada orang lain harus berhati-hati, tidak sembarangan, dan di sana ada syarat-syaratnya. Ya, yang jelas, insya Allah ini bisa dipahami, ya, pembatal keislaman yang keempat ini. Jangan sampai tercampur dengan pemahaman yang keliru. Kemudian ikhwan fiddin rahimakumullah, yang kelima dari pembatal keislaman, man abghadha syai'an mimma jaa'a bihi ar-rasul sallallahu alaihi wasallam walau 'amila bihi kafar. Artinya, man abghadha syai'an, barang siapa yang membenci sesuatu, mimma jaa bihir rasul, dari sesuatu yang diajarkan oleh Rasulullah, Nabi datang membawa ajaran tersebut, dia benci pada sebagian saja darinya, walau amila bihi, sekalipun dia mengamalkannya, kafara, maka dia telah kafir. Nah, ikhwan fiddin rahimakumullah, ini juga hal yang sangat sensitif, ya, sangat berbahaya, dan juga perlu sangat berhati-hati. Disebutkan di sini bahwa pembatal yang kelima adalah terkait dengan seorang yang benci kepada sebagian ajaran Islam yang dibawa Nabi sallallahu alaihi wasallam, apalagi seluruhnya. Seperti orang-orang munafik sudah jelas benci Islam itu secara global, benci semua dia. Tapi mungkin saja ada sebagian orang benci kepada sebagian. Nah, ditegaskan di sini, man abghadha syai'an, seorang yang benci walaupun pada sebagian. Ya. Sebagian yang dibawa Nabi, diajarkan Nabi, dan jelas itu adalah perkara yang diajarkan Nabi. Ikhwan fillah rahimakumullah, di sini Allah Subhanahu wa taala telah berfirman pada surat Muhammad ayat yang ke-9, "Dzalika bi'annahum karihu ma anzalallah fa ahbata a'malahum." Hal itu disebabkan karena mereka membenci ma anzalallah, apa yang Allah turunkan. Fa ahbata a'malahum, maka Allah menggugurkan amal-amal mereka. Nah, lihatlah pada ayat tersebut Allah Azza wa Jal memberikan hukuman besar, yaitu hancurnya amalan seseorang. Ahbata a'malahum, amalan orang-orang itu hancur, habis. Sekalipun sebelumnya sholat, zakat, puasa, haji, berbakti kepada orang tuanya dan seterusnya, semuanya hancur. Apa sebabnya? Dzalika bi'annahum karihu ma anzalallah. Hal itu karena mereka membenci apa yang Allah turunkan. Jadi bab membenci ini sekalipun enggak kelihatan, tapi berbahaya sekali. Dan Allah Maha tahu. Mungkin saja dia di penampilan lahiriahnya bagus, seperti orang-orang munafik. Di hadapan Nabi menampakkan kebagusannya, menampakkan apa, loyalnya sebagai seorang muslim sebagaimana yang lain. Ketemu orang beriman mengatakan inna ma'akum, kami bersama kalian. Itu lahiriahnya. Tapi dalam diri mereka sangat benci Islam. Nah, maka Islam yang mereka tampilkan itu tidak diterima oleh Allah. Batal semuanya gara-gara membenci apa yang Allah turunkan. Nah, ikhwani fiddin rahimakumullah, jangan ada yang merasa aman dari bahaya ini. Kalau ini ada pada orang-orang munafik di zaman dulu, di zaman Nabi, maka munafik di zaman sekarang lebih banyak. Kalau munafik di zaman Nabi ada, di zaman sekarang jangan kita tanya ada apa tidak ada. Justru zaman sekarang jauh lebih banyak orang munafiknya dibanding yang tidak munafik. Artinya dibanding zaman dulu. Ya. Kenapa? Ya, banyak sebab tentunya. Terutama kebodohan, terutama godaan duniawi, dan memang upaya-upaya musuh Islam yang semakin gencar memerangi Islam. Muncul di tengah umat ini orang-orang yang berpenampilan Islam, terutama orang-orang liberal, ya. Mereka itu berpenampilan Islam, membela Islam, tapi bagaimanapun akan tampak dari lisan-lisan mereka apa yang disembunyikan dalam kalbu mereka, sehingga tampak statement-statement mereka itu kebencian terhadap Islam. Nah, sangat dikhawatirkan. Tentu urusan batin Allah yang Maha tahu. Namun kita hanya mengingatkan bahwa kalau ada yang sampai membenci sebagian saja dari syariat Islam. Contoh misalnya syariat jilbab. Ya. Syariat jilbab. Jelas di dalam Islam apa hukum jilbab, dalam arti bahwa itu merupakan suatu kewajiban yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan dalam ayat Al-Qur'an. Nah, sesuatu yang sudah jelas seperti ini dari Islam, kalau ada yang membencinya, membenci itu urusan di dalam sini ya, dalam dada seseorang. Dia benci. Sekalipun tidak ditampakkan, maka Allah Maha tahu, dan dia batal Islamnya dengan sebab kebencian tersebut. Lalu bagaimana kalau ada orang yang belum pakai jilbab? Orang yang belum pakai jilbab belum mesti karena benci. Ada kalanya orang tidak pakai jilbab karena belum tahu hukumnya. Ada kalanya orang tidak pakai jilbab tapi karena hawa nafsunya. Sebenarnya dia tahu jilbab itu perintah Allah, tapi dia terdorong hawa nafsu, ya, ingin berpenampilan seperti umumnya orang-orang. Nafsunya begitu. Sehingga keyakinannya tidak bisa dia praktekkan karena kalah oleh hawa nafsunya. Nah, ada yang seperti itu. Ada kalanya tidak pakai jilbab karena takut sama orang tuanya, karena takut sama lingkungannya. Nah, jadi tidak setiap yang tidak pakai jilbab artinya membenci jilbab. Sehingga jangan sampai kita katakan, oh gak pakai jilbab berarti benci jilbab, berarti dia batal Islamnya. Tidak. Ya, urusan benci gak kelihatan, kecuali kalau dia sendiri ngomong. Maka dari itu di sini setiap orang mestinya mengoreksi diri masing-masing. Dan ini mengenai laki-laki dan perempuan. Bisa jadi laki-laki yang gak senang jilbab, benci, Maka dengan itu dia batal Islamnya. Sekalipun dia laki-laki, tidak terkait langsung dengan pemakaian jilbab, tapi karena keyakinannya membencinya, maka dia menjadi murtad dengan itu. Ya. Nah, ini berbahaya sekali. Dan ini baru satu contoh. Nanti ada contoh-contoh yang lain. Ya, syariat misalnya memelihara jenggot, syariat misalnya sholat itu sendiri, puasa, dan syariat-syariat Islam yang banyak, perlu sangat berhati-hati. Sekalipun seorang itu mungkin belum bisa melaksanakan suatu syariat, tapi jangan sampai ada kebencian. Kalau sampai ada kebencian, sudah dia masuk ke ranah apa? Kekafiran ini. Kalau dia hanya belum melaksanakan, dia berdosa, tapi tidak sampai kepada ranah kekafiran. Ya. Namun demikian, tentu seorang tetap berusaha sebisanya untuk mengamalkan syariat Allah Subhanahu wa taala dengan mohon pertolongan kepada Allah, ya, tunduk patuh. Seandainya belum bisa melaksanakan, maka banyak bertaubat kepada Allah Azza wa Jal, banyak istighfar, dan mohon kepada Allah bantuannya untuk kemudian bisa melaksanakannya. Ya. Kemudian yang tadi saya sampaikan juga, saya tekankan bahwa yang dimaksud dengan membenci syariat Islam adalah memang yang sudah jelas dari syariat Islam. Ada kalanya suatu masalah masih diperselisihkan ulama. Ini bagian daripada sunnah Nabi atau bukan? Ya, ini bagian dari sunnah Nabi atau bukan? Ulama masih silang pendapat. Silang pendapat tentang masalah itu, sehingga ada yang mengatakan oh ini tuntunan Nabi, ada yang mengatakan tidak. Nah, perkara yang masih seperti ini, dan memang juga perkara yang perbedaan pendapat padanya cukup kuat, ya, dalil masing-masing cukup kuat, maka kita tidak bisa serta-merta menvonis yang membenci masalah ini berarti murtad, tidak. Karena ini masalahnya juga masih diperselisihkan oleh para ulama dengan dalil-dalil yang sama-sama kuat, ya. Begitu. Berbeda halnya dengan suatu perselisihan di antara ulama, tapi perselisihan yang tidak begitu kuat, dalam arti ulama yang mengatakan ini syariat Nabi, perbuatan ini syariat Nabi, dalilnya sangat jelas, gamblang, ya, dan sahih, bisa dipertanggungjawabkan. Sementara yang mengatakan ini bukan syariat Nabi, perbuatan ini bukan syariat Nabi, dalilnya sama sekali tidak punya bobot. Nah, khilaf yang seperti ini tidak perlu dianggap. Artinya tetap ini pada posisi, ya, perkara itu perkara yang jelas bahwa itu dari syariat Nabi, sehingga jangan sampai ada kebencian terhadapnya. Ikhwan fillah rahimakumullah. Selanjutnya, yang keenam dari pembatal keislaman adalah man istahza'a bi syai'in min dinir rasul sallallahu alaihi wasallam. Seorang yang melakukan istihza, mengolok-olok atau mengejek sebagian dari agama Nabi, au thawabillah, atau sebagian dari pahala-pahala dari Allah, au iqabihi, atau sebagian dari iqab, hukuman yang Allah siapkan, kafara, maka dia kafir. Nah, ini perlu kita perhatikan juga, dan ini juga sangat penting, ya, dan sering terjadi di kalangan sebagian orang, yaitu apa? Istihza, man istahza, orang yang istihza. Istihza artinya mengolok-olok atau mengejek atau menjadikan sebagian dari ajaran Nabi bahan tertawaan. Artinya menertawakan, dalam arti apa? Mengejek, merendahkan, dan yang semakna dengan itu. Nah, yang dijadikan bahan tertawaan, olok-olokan itu adalah sebagian dari agama Nabi, sebagian dari ajaran Islam. Atau sebelum itu kita contohkan sedikit saja biar jelas. Misalnya tadi kita contohkan apa? Jilbab. Kita contohkan memelihara jenggot, ya. Ini hal-hal yang biasa dijadikan ejekan oleh sebagian orang. Hati-hati, ya. Hati-hati urusan agama, jangan main-main. Kalau ini sampai dijadikan bahan olok-olokan, dibicarakan untuk ditertawakan, ya, dengan nada mengejek dan yang sejenisnya, ini yang dimaksud. Ini yang dimaksud sebagai salah satu pembatal keislaman. Orang yang melakukannya batal Islamnya, menjadi murtad, menjadi kafir, tidak lagi seorang muslim karena perbuatan tersebut. Kemudian beliau katakan au sawabilah, atau yang dijadikan sebagai bahan olok-olokan itu pahala yang Allah tetapkan. Ya. Misalnya pahala yang Allah Subhanahu wa taala siapkan di apa? Surga, ya kan? Macam-macam di antaranya misalnya sungai dari susu, sungai dari madu. Bagi seorang yang beriman akan sangat beriman dengannya. Bagi orang yang memang ada penyakit dalam kalbunya, bisa menertawakan itu. Masa sungai dari madu, masa sungai dari susu. Gak percaya kemudian dijadikan olok-olokan, ya kan? Ditertawakan. Nah, menertawakan sebagian pahala yang Allah sebutkan, ya, ini juga merupakan suatu kekafiran. Karena ini bukan hanya tidak beriman dengan berita tersebut, bahkan lebih daripada itu merendahkan. Dan iman itu bukan hanya percaya, iman itu di samping mempercayai juga mengagungkan yang diimani. Kalau ada seseorang percaya tapi merendahkan, ya tidak beriman. Ya, percaya kepada Allah, iman kepada Allah, dan mengagungkan Allah Azza wa Jalla harus disertai ta'zim. Percaya terhadap adanya malaikat, para nabi, beriman dengannya, juga ada ta'zim, pengagungan terhadap yang diimani tersebut. Ya, karena berita-berita dari Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya. Begitu. Nah, seorang yang istihza, merendahkan, mengolok-olok, mengejek, menertawakan, ini sangat bertolak belakang dengan iman, sangat bertolak belakang dengan ta'zim, pengagungan terhadap apa yang mesti diimani tersebut. Kemudian kata beliau au iqabihi, atau mengolok-olok, iqab, hukuman yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Ya, karena juga hukuman dari Allah Azza wa Jalla kepada orang-orang yang dimurkai Allah Azza wa Jalla macam-macam. Ya. Sebagai contoh misalnya orang-orang yang kafir di neraka kelak akan dibesarkan fisiknya menjadi besar sekali, sehingga giginya akan sebesar gunung, apalagi tubuhnya. Nabi menggambarkan seperti itu, sebagian dari bagian tubuhnya untuk menggambarkan yang lainnya. Kalau giginya saja sebesar gunung Uhud atau apa, saya agak lupa, perlu dicek kembali. Kemudian apa, jarak antara pundaknya ujung ke ujungnya sekian. Nah, Nabi menyebutkan itu, dan ini sebagai gambaran bentuknya yang nanti akan menjadi besar, ya, dan akan semakin merasakan hukuman dari Allah Azza wa Jalla, neraka yang sangat panas. Kalau manusia dengan tubuh seperti kita sekarang masuk ke dalam api neraka, sudah enggak ada apa-apanya. Makanya Allah Azza wa Jalla membesarkan tubuh mereka ya, dengan panas api neraka yang sangat panas, supaya betul-betul merasakan azab dari Allah Azza wa Jalla. Nah, seperti yang disebutkan tadi sebagai contoh, ya kan? Mungkin ada sebagian orang akan melakukan istihza, mengololok, masa ya, giginya sebesar itu, masa tubuhnya sebesar itu, ditertawakan. Nah, ini yang dimaksud dengan istihza, dengan sebagian hukuman yang Allah Subhanahu wa taala telah sebutkan. Istihza, mengolok-olok dan merendahkan sebagian iqab atau azab yang ada di neraka. Nah, ini juga merupakan kekafiran dan membatal keislaman, karena intinya tadi tidak percaya terhadap berita yang Allah atau Rasulnya beritakan, dan lebih daripada itu dia merendahkan. Yang itu adalah sangat bertolak belakang dengan iman. Ya. Ikhwani fiddin rahimakumullah, dalil tentang hal ini adalah apa yang Allah firmankan di dalam surat At-Taubah ayat yang ke 65-66, atau beberapa ayat sebelumnya dan setelahnya, menceritakan tentang orang-orang yang istihza, mengolok-olok. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa la in sa'altahum la yaqulunna innama kunna nakhudhu wa nal'ab." Kalau kamu bertanya kepada mereka, mereka pasti akan menjawab, "Kami hanya larut dalam perbincangan dan kami hanya main-main." Ya. Apa kisah mereka ini? Mereka ini adalah orang-orang yang sedang pergi ke suatu perjalanan peperangan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Nah, di tengah perjalanan itu mereka melakukan obrolan-obrolan di antara mereka. Nah, terucaplah obrolan yang bernada mengejek Nabi dan para sahabat. Sehingga salah satu dari mereka mengatakan, "Ma ra'aina mithla qurra'ina haula arghab butunan wala adzab alsunan wala ajban 'inda al-liqa." Kita enggak melihat ada orang-orang yang lebih rakus daripada mereka itu, para pembaca Quran kita itu. Kita enggak pernah melihat orang-orang yang lebih penakut daripada mereka. Mereka itu orang-orang penakut. Juga kita tidak pernah melihat orang-orang yang lebih pendusta daripada mereka. Mereka orang-orang yang suka berdusta. Nah, siapa yang dia maksud dengan ini? Nabi dan para sahabat. Nah, dibuat bahan obrolan di antara mereka, ya, yang isinya adalah istihza, mengolok-olok Nabi dan para sahabat. Maka tidak lama dari perbincangan mereka itu, langsung Allah turunkan berita kepada nabinya akan adanya omongan-omongan seperti itu. Sebagian sahabat pun yang menyaksikan obrolan mereka langsung menegur, ya, dan mengatakan, "Kadzabta, dusta kamu. La ukhbiranna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Saya pasti akan melaporkan hal ini kepada Rasulullah. Maka pergilah sahabat itu kepada Nabi untuk melaporkan, dan ternyata Nabi sudah dapat berita duluan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka pun gelisah, sehingga mereka datang kepada Nabi dan mau minta maaf. Ya, mencari-cari alasan. Maka Allah Subhanahu wa taala katakan kepada nabinya, "Wala in sa'altahum." Kalau engkau bertanya kepada mereka, mengapa melakukan demikian? Mengapa dan kenapa? Apa sebabnya? La yaqulunna innama kunna nakhudhu wa nal'ab. Mereka pasti akan menjawab, kami hanya larut dalam perbincangan. Ini obrolan-obrolan untuk mengisi waktu dan yang semakna dengan itu. Ya. Kata mereka, apa? Naqta'u bihi 'anna at-tariq. Apa yang semakna dengan itu mereka katakan? Ini hanya untuk menghabiskan waktu dalam perjalanan. Ya. Allah mengatakan, La yakulunna innama kunna nakhudhu wa nal'ab. Mereka pasti akan menjawab, kami hanya larut dalam perbincangan, yakni semacam menghabiskan waktu tadi. Wa nal'ab, kami hanya main-main saja, tidak serius ngomong seperti itu. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan nabinya untuk mengatakan, qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Katakan kepada mereka, apakah dengan Allah, ayat-ayatnya, rasulnya, kalian mengolok-olok menjadikannya bahan tertawaan di antara kalian? Qad kafartum, kalian telah kafir. Ba'da imanikum, setelah iman kalian. Ya, penegasan yang sangat tegas dari Allah Azza wa Jal, bahwa mereka menjadi kafir setelah iman mereka disebabkan karena istihza, mengolok-olok Nabi dan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Disebutkan dalam riwayat itu, orang-orang tersebut terus mencari alasan dan ingin minta maaf, memegang tali kekang kendaraan Nabi SAW, sementara Nabi SAW tetap berjalan dan tidak menoleh kepada mereka kecuali hanya mengatakan, abillahi wa ayati wa rasuli kuntum tastahzi'un. Apakah dengan Allah, ayat-ayatnya dan rasulnya, kalian mengolok-olok menjadikannya bahan tertawaan? Nabi hanya mengulang-ulang itu. Orang itu terus sampai terseret-seret kakinya ingin minta maaf, namun Nabi tidak menerima karena ini urusan-urusan besar dan mereka hanya main-main. Mereka tidak sungguh-sungguh dan mereka telah melakukan perkara yang sangat-sangat besar. Ikhwan fillah rahimakumullah, jadi inilah ya pembatal keislaman yang keenam, yaitu bab istihza. Ini juga sangat rawan terjadi karena di zaman sekarang ini banyak orang yang tidak serius dalam agama, ya. Banyak orang-orang yang tidak menghargai tuntunan-tuntunan agama. Banyak orang yang sangat ringan untuk mengolok-olok menjadikan bahan cemoohan. Ya. Ketika ada wanita berjilbab atau berhijab dengan pakaian hitam, kemudian difoto lalu disandingkan dengan plastik sampah yang warnanya hitam, lalu mengatakan, saya tidak tahu apa bedanya. Na'udzubillah. Hal yang seperti ini banyak. Zaman sekarang ini bab kekafiran, kalau kita mendengar berita yang macam-macam di media, apalagi dari orang-orang liberal dan yang terpengaruh mereka, seolah-olah orang-orang itu sedang apa? Sedang berkompetisi untuk berani-beranian terhadap Allah dan hukumnya. Luar biasa. Luar biasa omongan-omongan mereka itu. Ya. Sampai ada spanduk yang bertuliskan, Tuhan membusuk. Na'udzubillah. Zaman ini luar biasa. Ya. Seperti yang tadi saya katakan, sepertinya mereka sedang berkompetisi ingin siapa yang paling berani terhadap Allah dan Rasulnya, terhadap agama ini. Ikhwan fillah rahimakumullah, maka kita sebagai seorang muslim harus menyadari benar, ya, akan bahaya di sekeliling kita. Kita harus sungguh-sungguh memperjuangkan ajaran Allah, sungguh-sungguh dalam talabul ilm, sungguh-sungguh dalam menyingkap kebatilan, membela kebenaran. Kalau tidak kita, ya akan ada orang lain, ya. Kita enggak berarti apa-apa. Mayyartadda minkum 'an dinihi fa sawfa ya'ti Allahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna. Kalau kita tidak ingin masuk sebagai pembela Islam, Allah akan ganti dengan yang lain. Dan sungguh kita akan merugi. Maka kesempatan bagi kita, Allah berikan taufik kita untuk talabul ilm, untuk suka terhadap ilmu agama, untuk duduk di majelis ilmu, untuk mendalami Islam. Ini peluang besar yang Allah berikan kepada kita untuk menjadi para pembela agamanya. Intansurullah yansurkum. Kalau kalian membela Allah, Allah akan membela kalian. Wa yutsabbit aqdamakum, dan mengokohkan kaki-kaki kalian. Menghadapi mereka para munafikin yang bertebaran di mana-mana, dan mereka itu juga capek untuk memusuhi Islam. Jangan dianggap mereka itu santai-santai. Mereka juga bergadang untuk memusuhi Islam. Mereka juga menulis untuk memusuhi Islam. Mereka juga keluar biaya untuk memusuhi Islam. Mereka lelah dan letih untuk memusuhi Islam. Nah, lalu bagaimana dengan kita? Apakah kita akan santai-santai saja, tidak terpanggil untuk membela agama kita, melawan para musuh-musuh Islam yang menggerogoti akidah tersebut? Tidak. Kita harus betul-betul sungguh-sungguh dalam membela agama Allah Subhanahu wa taala dengan apa yang kita mampu. Dengan bicara, dengan menulis, dengan memiliki ide-ide untuk menyadarkan muslimin, membantah mereka, dan apa yang bisa kita lakukan. Masing-masing punya kemampuan yang mungkin tidak dimiliki oleh orang lain, namun semuanya itu perlu dipadukan dalam sebuah kekuatan untuk apa? Membela agama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhwan fiddin rahimakumullah, berpindah kepada pembatal Islam yang ketujuh. As-sabi as-sihr wa minhu as-sarf wal-'atf. Dan di antara pembatal keislaman adalah sihir. Wa minhu as-sarf wal-'atf. Dan di antara bentuk amalan sihir adalah yang disebut dengan sihir sarf dan sihir atf. Faman fa'alahu aw radiya bihi kafar. Siapa yang melakukannya atau ridha terhadapnya, berarti dia telah kafir. Wa dalilu qauluhu ta'ala, dan dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur. Al-Baqarah ayat 102. Siapa yang melakukannya atau ridha terhadapnya, maka dia telah kafir. Dalilnya adalah firman Allah Azza wa Jalla, wa ma yu'allimani min ahadin, dan tidaklah keduanya mengajari seseorang, yakni sihir, ajaran ilmu sihir. Hatta yaqula, sehingga keduanya mengatakan, innama nahnu fitnatun, kami ini hanyalah ujian bagi kalian, fala takfur, maka janganlah kalian kafir. Artinya mengajarkan dan mempelajari ilmu sihir adalah kekafiran. Maka dia mengatakan, jangan kalian belajar karena itu akan menjadikan kafir, apalagi yang mempraktekannya. Nah, ini sisi pendalilan dari ayat ini. Dan dalam ayat ini Al-Baqarah 102, sekian banyak atau beberapa begitu, beberapa di dalamnya secara tegas menunjukkan bahwa sihir adalah kekafiran. Nah, di antara bentuk sihir adalah as-sarfu wal-atfu. As-sarfu ini artinya apa? Sihir yang digunakan untuk membuat suami semakin, atau suami terhadap istrinya semakin benci, atau sebaliknya, istri terhadap suami semakin benci atau menjadi benci. Ini sarf. Ya. Al-ataf sebaliknya, sihir yang digunakan agar istri cinta kepada suaminya atau semakin cinta, dan juga sebaliknya agar suami menjadi cinta kepada istrinya atau lebih cinta kepada istrinya. Ini namanya sihir al-ataf. Ini istilah-istilah di sana, ya. Dan ini sebagian daripada ilmu sihir. Di masyarakat kita ada istilah-istilah yang lain, ya. Ada pelet, ada pengasihan, ada apalagi saya kurang tahu istilah-istilah itu. Yang intinya juga seperti yang disebutkan di sini. Dan ini disebutkan karena memang itu yang banyak terjadi. Bukan hanya ini saja yang namanya sihir, bahkan sihir banyak macam-macamnya. dan maksud-maksud dari para penyihir tersebut, para dukun tukang sihir. Namun ini banyak terjadi, ya, problem rumah tangga. Apa sebabnya? Ada pihak ketiga ingin memecah belah, sehingga dijadikan sihir sebagai alat pemecah belah tetangga yang sebelumnya harmonis. Ya, apalagi di zaman sekarang yang sudah banyak cinta segitiga atau segi empat atau segi lima. Ya, mesti banyak yang seperti ini dengan media sosial yang sudah naudzubillah seperti ini kondisinya. Banyak keluarga yang hancur, ya, dan bisa antum cek sendiri di mungkin KUA bahwa sekarang dengan adanya medsos, gugatan perceraian semakin banyak. Gugatan perceraian semakin banyak. Nah, ikhwan fillah rahimakumullah, ini juga tidak lepas dari cara-cara sihir mereka gunakan untuk memecah belah keluarga. Begitu pula sebaliknya, demi nafsunya juga memakai ilmu sihir agar orang cinta kepadanya. Ikhwan fillah rahimakumullah, apa artinya semuanya itu kalau akhiratnya hilang sirna karena sihirnya, Islamnya batal. Dapat wanita yang dia cari tapi akhiratnya hancur lebur. Ya, sebaliknya juga wanita dapat lelaki yang dia cari tapi akhiratnya hancur lebur, Islamnya batal disebabkan karenanya. Ikhwani fillah rahimakumullah. Dan masih banyak juga sihir-sihir yang lain yang memang mungkin untuk mencelakakan orang, ya, untuk menghasut orang, untuk menipu orang, ya, macam-macam sihir. Intinya bahwa perbuatan sihir ini menurut ayat Al-Quran adalah kekafiran. Dan ulama sepakat, dari imam mazhab semuanya sepakat bahwa sihir adalah kafir. Kecuali dalam mazhab Syafi'i ada sedikit perincian dan sebetulnya tidak bertentangan dengan sebelumnya, yaitu kata beliau, kalau sihir yang itu hanya mungkin berupa ramuan-ramuan yang dibuat untuk menipu atau yang sejenisnya, perbuatan-perbuatan tangan yang mungkin menipu, nah ini bukan yang dimaksud menurut mazhab Imam Syafi'i rahimahullah atau yang mengikuti beliau dalam hal ini. Adapun sihir yang itu ada mantra-mantra, bacaan-bacaan yang itu adalah isti'anah, mohon pertolongan kepada syaitan, kepada jin, kepada makhluk halus, atau sebelumnya juga ada syarat-syarat untuk mendapatkannya, syarat puasa ini, syarat puasa itu, syarat kain ini, kain itu, sesajen ini, sesajen itu, dan lain-lain yang macam-macam, maka ini sepakat para ulama, ini adalah kekafiran, pembatal keislaman. Maka hati-hatilah dari para dukun, ya. Dukun-dukun itu juga biasanya juga tukang sihir. Dukun di samping kadang meramal, juga kadang melakukan tindakan-tindakan sihir. Kalau peramal itu kahin, tukang sihir sahir. Nah, dukun di negeri kita biasanya merangkap dua-duanya, sahirun kahin, tukang sihir plus peramal. Ya, maka hati-hatilah, karena banyak dari masyarakat yang masih menganggap biasa-biasa saja untuk pergi ke para dukun untuk menjadi pelanggan para dukun tersebut. Ya, kalau hanya bertanya dan dijawab oleh dukunnya lalu dipercayai, sholatnya sudah tidak diterima, bahkan dikatakan tidak beriman lagi dengan yang Allah turunkan, bagaimana dengan yang kemudian meminta untuk dibantu menyihir orang? Na'udzubillah min dzalik. Ini jelas semakin besar, ya, kejahatannya dalam agama ini. Maka kaum muslimin harus menjauhi dan memberantas perdukunan dan tukang-tukang sihir itu. Atsamin, yang kedelapan dari pembatal keislaman adalah mudaharatul musyrikin wa mu'awanatuhum 'alal muslimin. Wad dalilu qawluhu ta'ala wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum innallaha la yahdil qaumadh dhalimin. Al-Maidah 51. Yang kedelapan dari pembatal keislaman adalah mudaharatul musyrikin artinya membantu orang-orang musyrik, wa mu'awanatuhum sama maknanya membantu, alal muslimin terhadap kaum muslimin, artinya membantu orang-orang kafir atau musyrik melawan orang-orang Islam. Bukannya dia membantu muslim dalam menghadapi orang kafir, tapi justru membantu orang kafir dalam menghadapi orang muslim. Namun ikhwan fillah rahimakumullah, ini juga mesti dipahami ya, karena ini masalah yang di lapangan sangat beraneka ragam jenis kasusnya, sangat beraneka ragam. Nah, di sini seorang harus betul-betul berhati-hati, karena di sana ada beberapa gambaran. Misalnya, kalau gambaran yang itu dikatakan kafir oleh para ulama rahimahumullah adalah sikap membantu orang-orang kafir melawan muslimin, yang itu karena rasa cinta kepada agamanya orang-orang kafir tersebut. Ya. Jadi dia membantu orang-orang kafir itu karena ada kecintaan kepada agama mereka. Kalau seperti ini, jelas ini adalah murtad dan ini adalah kekafiran. Islamnya batal karena itu. Disebutkan pula di kesempatan yang lain bahwa ketika seseorang merasa senang orang kafir menang terhadap muslimin, nah ini juga merupakan kemunafikan, yang itu juga kekafiran. Namun juga tidak lepas dari apa yang tadi kita sebutkan, rasa senang itu karena senang kafir menang. Ya, senang kekafiran unggul. Cinta inilah, kesenangan inilah yang berbahaya dan itu menjadi kekafiran. Di sana ada gambaran lain. Ada seorang muslim yang membantu orang kafir dalam menghadapi muslimin, tapi dorongannya lain. Dorongannya adalah misalnya dia karena kekeluargaan dengan orang-orang kafir itu. Ya, mereka orang-orang kafir ini masih keluarga saya, sehingga dia dengan hubungan kekeluargaannya membantu keluarganya terhadap muslimin semata-mata karena keluarga, bukan karena kekafiran. Nah, ini dosa, ini perbuatan dosa, tapi belum sampai kepada tingkat kekafiran. Dan ini apa yang semakna dengan itu terjadi pada seorang sahabat Hatib bin Abi Balta'ah, yang karenanya kemudian turun surat Al-Mumtahanah. Ketika Nabi ingin melakukan penyerangan ke kota Mekah dalam Fathu Mekah, ternyata dia membocorkan berita itu, maunya begitu, membocorkan berita itu kepada orang-orang musyrikin yang di Mekah, yang itu keluarganya. Dia mengirim surat dengan menitipkan surat itu kepada seorang wanita yang dia utus untuk menyampaikannya kepada keluarga bahwa Nabi dan para sahabat ingin menyerang kota Mekah. Nah, walhasil ringkas cerita, ketahuan Allah Azza wa Jalla memberitahukan kepada nabinya akan hal tersebut, sehingga dicarilah pembawa surat itu dan tertangkap. Dan kemudian Hatib dipanggil oleh Nabi dan tentu tidak bisa berbuat apa-apa kecuali ya memang mengakui apa yang dia lakukan. Disitulah kemudian terjadi dialog dan Hatib mengatakan, ya Rasulullah, ma fa'altu hadza irtidadan 'an dini. Ya Rasulullah, saya enggak melakukan ini karena murtad dari agama ini, bukan karena benci terhadap Islam. Yani, dan bukan karena cinta kepada kekafiran. Tapi saya melakukan ini karena keluarga saya di Mekah, keluarga yang lemah. Sementara kalau keluarga-keluarga Anda ini adalah orang-orang yang kuat di sana. Ya, jadi Nabi ingin ke Mekah itu kan di sana ya masih banyak kerabat-kerabat, kerabatnya Nabi, kerabatnya sahabat yang mereka musyrikin. Tapi ingin diperangi oleh Nabi karena memang perang antara muslimin dan musyrikin. Nah, Hatib merasa keluarga saya enggak punya kekuatan. Saya ingin memberitahukan kepada mereka berita ini. Nah, setelah terjadi dialog seperti itu, Umar radhiyallahu anhu masih berkeinginan untuk menghukum Hatib. Ya Rasulullah, da'ni adribu unuqah. Biarkan aku memenggal lehernya, ya Rasulullah. Unuqah hadal munafik. Bahkan begitu kata Umar, leher si munafik ini. Nabi katakan, la. Wahai Umar, bukankah dia ikut perang Badar dulu? Bukankah Allah sudah mengatakan, if'alu ma syi'tum faqad ghafartu lakum? Allah mengatakan kepada para pejuang Badar, lakukan semau kalian, aku mengampuni dosa kalian. Maka Umar kemudian menangis. Ya. Yang jelas Nabi SAW kemudian tentunya tidak menganggap Hatib berbuat kekafiran dengan itu. Padahal di sini adalah ada unsur membantu orang-orang musyrik dalam menghadapi orang-orang Islam. Namun apa tadi faktornya, pendorongnya, sebabnya? Sebabnya tadi bukan karena dia cinta kepada kekafiran, kesyirikan atau benci kepada Islam, bukan. Tapi karena semata-mata duniawi untuk melindungi keluarga dia. Nah, maksud daripada kisah ini dan yang mungkin juga semakna dengan itu, bahwa dalam bab yang ke-9 ini, yang ke-8 ini, ya, yang dianggap sebagai kekafiran adalah ketika seorang membantu musyrikin atau kafirin terhadap kaum muslimin yang itu karena kecintaan kepada kekafiran itu atau juga mungkin kebencian terhadap Islam. Nah, ini yang dimaksud. Dan Allah Azza wa Jal berfirman, "Wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum." Dan siapa yang berloyal kepada mereka, minkum dari kalian, fa innahu minhum, maka dia tergolong dari golongan mereka, yakni dari golongan kafirin. Ikhwan fillah rahimakumullah. Dan mungkin di sana akan ada kasus-kasus, ya, yang bisa rancu dan mungkin orang bisa salah menilai. Contoh misalnya, ya, contoh misalnya, ketika apa? Kerajaan Saudi Arabia dahulu meminta bantuan kepada orang-orang Amerika untuk melawan Saddam Hussein. Nah, ini juga hal yang bagi sebagian orang rancu, sehingga sebagian mereka memasukkan perbuatan ini kepada pembahasan kita. Dianggap pemerintah Saudi membantu orang-orang kafir melawan muslimin, atau berloyal kepada orang-orang kafir menghadapi muslimin, sehingga dikafirkanlah pemerintah Saudi Arabia oleh golongan tersebut, dianggap telah melakukan pembatal keislaman. Nah, hati-hati, ya. Setelah perincian yang tadi kita sebutkan, kita katakan tidak seperti itu. Pemerintah Saudi Arabia mendatangkan tentara sekutu, ya, bukan karena cintanya kepada kekafiran dan bukan karena membenci Islam, justru mendatangkan mereka demi membela Islam dan muslimin di Saudi Arabia, Kuwait dan sekitarnya, karena mereka akan dicaplok oleh Saddam Hussein ketika itu, ya. Jadi dorongan ini bukan karena kebencian terhadap Islam dan pembelaan terhadap atau kecintaan terhadap kekafiran, tapi justru demi melindungi kaum muslimin. Tentu kondisi mereka ketika itu Saudi Arabia secara militer masih sangat kurang, ya, ketika itu. Perhitungan akal mereka kalau menghadapi tentara Saddam Hussein yang memang mempersiapkan Untuk itu ya tidak bisa menghadapinya. Ya, beda mungkin dengan sekarang yang Saudi banyak mengambil pelajaran dari kejadian-kejadian itu dan memperkokoh militernya. Tapi dulu beda. Kemudian juga yang dihadapi adalah Saddam Hussein yang dikafirkan oleh para ulama. Ya, adapun tentang matinya bagaimana itu urusan belakang, tapi ketika itu jelas ya adalah seorang yang dikafirkan oleh para ulama dengan partai Ba'ath yang diunggulkan lebih daripada Islam jelas. Seandainya pun mengaku Islam, menampilkan dia sholat, tapi kalau mengunggulkan nasionalisme Arab daripada Islam, jelas ini adalah kekafiran. Makanya ulama dulu memvonis bahwa Saddam ya sebagai orang yang kafir, keluar dari Islam karena keyakinan-keyakinan tersebut. Ya. Sekali lagi kalau kisah tentang matinya itu juga ya polemik ya kan. Dilihat pandangan para ulama. Ya saya enggak membahas itu. Tapi ketika itu jelas sebagai seorang yang difonis kafir oleh para ulama, sehingga Saudi mendatangkan tentara sekutu yang mereka kufar untuk menghadapi juga orang kafir. Begitu. Jadi jangan dimasukkan pada poin Saudi Arabia melakukan pembatal keislaman yang ke-8 yaitu membantu orang kafir melawan muslimin. Ini adalah penilaian yang salah. Ya, dan mungkin lain kali pun akan ada kasus seperti itu, maka dengan perincian tadi dan penjelasan semoga kita bisa kokoh di atas kebenaran dan menilai dengan benar suatu masalah. Berikutnya yang ke-9. Man i'taqada anna ba'dhan nasi yas'ahu al-khuruj an syariati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Orang yang meyakini bahwa sebagian manusia yas'ahu al-khuruj, ada kelonggaran untuk keluar dari syariat Nabi Muhammad. Siapa yang meyakini bahwa sebagian manusia punya kelonggaran untuk keluar dari syariat Nabi Muhammad, dengan kata lain boleh tidak mengikuti syariat Nabi Muhammad. Kama wasi al-Khadiru al-Khuruj an syariati Musa, sebagaimana Nabi Khidir boleh keluar dari syariat Nabi Musa. Bahwa kafir, maka dia telah kafir. Nah, ini juga salah satu pembatal keislaman yang terjadi pada sebagian kaum muslimin, meyakini bahwa sebagian orang boleh keluar dari syariat Nabi Muhammad. Nah, sekarang perlu kita ingat dulu bahwa dengan datangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semua umat harus tunduk kepada syariat beliau, mengikuti syariat beliau. Ya ayuhan nas, inni rasulullahi ilaikum jami'an. Wahai manusia, aku adalah utusan Allah kepada kalian seluruhnya. Semua. Yang Arab, yang non-Arab, Eropa, Afrika, Asia, Australia, semua yang di bumi, jinnya, manusianya. Inni rasulullah ilaikum jami'an. Aku adalah utusan Allah kepada kalian seluruhnya. Sehingga semua harus taat kepada Nabi dan mengikuti syariatnya. Tidak boleh seorang pun, siapapun yang keluar dari syariat Nabi. Dan orang yang tidak mengikuti, maka tempatnya di neraka. Walladhi nafsi biyadih, la yasma'u bi ahadun min hadil ummah, yahudiyun wala nasrani, thumma la yu'minu billadhi ji'tu bihi, illa kana min ashabin nar. Demi yang jiwaku ada di tangannya, tidaklah mendengar tentang aku, kedatanganku, bahwa Nabi telah diutus sebagai Nabi, baik dia Yahudi atau Nasrani dari umat ini, kemudian tidak beriman dengan yang ku bawa, kecuali dia akan menjadi penghuni neraka. Nah, jadi kalau begitu, tidak seorang pun boleh keluar dari syariat Nabi Muhammad. Ya. Maka dari itu kalau ada yang berkeyakinan dia boleh atau saya boleh, ya, keyakinan ini merupakan keyakinan kekafiran, kemurtadan, dan pembatal keislaman. Siapa yang meyakini seperti itu biasanya adalah orang yang sudah merasa tingkatan agamanya sudah mencapai tingkat tinggi, sudah menjadi seorang wali yang pada tingkatan tinggi dalam kewalian, ya. Sehingga karena sudah menjadi wali Allah yang tingkatannya sudah hakikat misalnya, dia tidak lagi berkewajiban mengikuti Nabi. Dia boleh dengan syariat selain Nabi Muhammad. Kenapa seperti itu? Kenapa dianggap boleh? Dengan alasan seperti hanya Khidir. Khidir kan tidak ikut syariat Nabi Musa. Dia itu seorang wali, waliullah. Nyatanya tidak ikut syariat Nabi Musa. Nah, ikhwani fiddin rahimakumullah, pertama kita katakan bahwa syariat Nabi Muhammad SAW dengan syariat umat terdahulu berbeda. Setelah datang Nabi Muhammad, tidak ada lagi selain beliau dari para nabi, semuanya tunduk kepadanya. Syariat umat terdahulu maka sesuai dengan syariat umat terdahulu, jangan disamakan. Yang kedua, bahwa Khidir dia bukan seorang wali dari wali-wali Allah saja, bahkan dia adalah seorang nabi. Dia seorang nabi, seperti yang kita telah bahas pada pelajaran Sahih Al-Bukhari. Kita baca hadis kisah Khidir, dan dengan tegas Nabi Khidir mengatakan, engkau dengan ilmu yang Allah ajarkan kepadamu saya tidak tahu, dan aku pun dengan ilmu dari Allah yang engkau tidak tahu. Masing-masing dengan ilmu dari Allah. Ini artinya masing-masing dengan wahyu dari Allah. Nabi masing-masing. Musa, Musa Bani Israel. Seperti kata Khidir, anta Musa Bani Israel. Engkau Musa Bani Israel. Iya, berarti memang utusan kepada Bani Israel. Nabi Khidir utusan kepada umat yang lain. Di zaman itu seperti itu. Dalam satu waktu ada Nabi lebih daripada satu. Iya. Dan Nabi Khidir juga mengatakan dalam apa yang Allah kisahkan dalam ayat, wa ma fa'altuhu an amri, tidaklah saya melakukannya karena perintah saya, tapi karena perintah Allah. Seperti dalam hadis itu. Nah, ini menunjukkan beliau adalah nabi, bukan wali. Sehingga seorang nabi melakukan perintah Allah kepadanya sebagai seorang nabi. Nabi Musa dengan syariatnya, Khidir, Nabi Khidir dengan syariatnya. Jangan dianggap Khidir keluar dari syariat Nabi Musa. Dia punya syariat sendiri memang dari Allah Azza wa Jal. Ya. Ikhwan fiddin rahimakumullah, jadi kisah tersebut tidak bisa jadikan dalil bahwa seorang wali bisa keluar dari syariatnya Nabi. Khidir bukan umatnya Nabi Musa. Khidir bukan umatnya Nabi Musa. Tapi kita sekarang ini umat Nabi Muhammad. Maka enggak boleh kita mengatakan saya boleh keluar dari syariat Nabi Muhammad. Kalau ada di sekarang ini orang yang bukan dari umat Nabi Muhammad, ya, yang enggak mengikuti syariat Nabi Muhammad, kalau ada, tapi kan enggak ada. Semua yang setelah datangnya Nabi Muhammad adalah umat Nabi Muhammad. Bahkan seandainya Musa hidup di zaman ini, lau kana Musa hayyan ma wasi'ahu illa tibai. Seandainya Musa hidup, enggak boleh kecuali harus mengikuti aku. Bagaimana datang seorang yang mengatakan, oh saya sudah wali, wali Allah tingkatnya ini dan ini, ya, saya enggak harus mengikuti Nabi. Kamu lebih baik daripada Musa. Musa saja harus mengikuti Nabi Muhammad. Dan Nabi Isa nanti ketika turun, beliau pun berhukum dengan syariat Nabi Muhammad, tidak berhukum dengan syariat agama yang beliau bawa ketika itu. Bahkan beliau tidak menerima dari orang-orang Nasrani kecuali Islam. Seperti dalam hadis disebutkan begitu. Makanya beliau pecahkan salib-salib dan beliau bunuh babi-babi. Ya, jadi nabi-nabi saja harus mengikuti Nabi Muhammad ketika di umat ini. Maka dari itu, kalau ada di antara umat ini yang mengaku sudah pada tingkatan kewalian, ya, kemudian boleh tidak mengikuti syarat Muhammad, Nabi Muhammad SAW, kata Ibnu Qayyim, dia harus memperbarui Islamnya. Fal yujaddid islamahu, perbarui Islamnya. Artinya Islamnya telah batal, syahadat kembali. Kalau dia punya keyakinan seperti ini. Baik. Yang ke-10, al-i'rad an dinillah ta'ala la yata'allamuhu wa la ya'malu bihi. والدليل قوله تعالى ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إن من المجرمين منتقمون. السجدة ayat 22. Pembatal keislaman yang ke-10 adalah berpaling dari agama Allah, la yata'allamuhu wa la ya'malu bihi. Berpaling dari agama Allah, tidak mau mempelajari dan tidak mau mengamalkan. Jadi dia terhadap Islam ini acuh tak acuh, ya. Mau ada Islam ya silakan, mau enggak ada ya silakan, saya enggak mau peduli. Belajar ya tidak, mengamalkan apa lagi. Enggak merasa punya kepentingan dengan Islam sama sekali. Nah, kalau ini terjadi pada seseorang, ini adalah kekafiran jelas, ya. Kalau ada orang yang mengatakan Islam tersebut di KTP Islam, identitas Islam, kartu keluarga Islam, semuanya Islam, tapi terhadap Islam sama sekali gak mau peduli. Mau dikatakan Islam benar ya silahkan, dikatakan Islam salah ya silahkan, ya. Suruh belajar gak mau, dan gak mau peduli sama sekali. Al-i'rad, berpaling sama sekali dari Islam. Maka dia jelas bukan orang Islam kalau seperti itu, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man adlamu, siapakah yang lebih zalim mimman dzukira bi ayati rabbih, dari orang yang diingatkan dengan ayat-ayat Rabb-nya tsumma a'rada anha, kemudian berpaling darinya." Diajak, disampaikan, menolak tidak, menerima tidak. Islam padahal ini yang disampaikan. Menolak tidak, menerima tidak. Acuh tak acuh, enggak mau tahu. Ya, inna minal mujrimina muntakimun, sesungguhnya kami akan memberikan hukuman, ya, akan membalas kepada mereka orang-orang yang mujrim. Diterangkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah sikap i'rad ini. Qala rahimahullah, wa amma kufrul i'rad, adapun kekafiran yang itu adalah bentuknya adalah sikap berpaling. Fa innahu atau fa'an yu'ridha bisam'ihi wa qalbihi anir rasul, berpaling dengan pendengarannya dan kalbunya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La yusaddiquhu wa la yukadzibuhu, membenarkan ya tidak, ya percaya tidak. Wa la yukadzibuhu, mendustakan juga tidak. Wa la yuwalihi wa la yu'adihi, berloyal juga tidak, bermusuhan juga tidak. Ya. Wa la yasgha ila ma jaa bihi al-battah, dan tidak mau mendengar dengan apa yang dibawa Nabi sama sekali. Nah, ini yang dimaksud dengan sikap i'rad. Dikatakan memusuhi ya tidak, dia enggak memusuhi Islam. Tapi berloyal juga tidak. Ya. Mendustakan Islam, ya enggak juga mendustakan, enggak mengatakan saya enggak percaya. Mempercayai juga tidak. Nah, jadi memang orang enggak mau tahu ini, ya, enggak mau tahu dengan Islam dan kedatangan ajaran Islam. Dia berurusan dengan kepentingannya sendiri. Orang yang seperti ini jelas bukan dari Islam. Ya, mana imannya kalau dia bersikap seperti itu? Iman apa seperti itu? Kalau tidak ada iman, ya tidak ada Islam pada dirinya. Maka sikap yang rad ini adalah sikap yang merupakan kekafiran dan kemurtadan. Kalau dia mungkin pernah berislam, kemudian setelah itu bersikap demikian, maka dia menjadi murtad. Nah, inilah pembatal yang ke-10. Kemudian setelah itu diakhiri oleh penulis rahimahullah penjelasan tentang pembatal-pembatal itu, kata beliau, wala farqa fi jami'i hadhihi nawaqid. Tidak ada perbedaan antara semua pembatal-pembatal ini, bainal hazil wal jad wal khaif, antara orang yang main-main atau serius atau takut. Perhatikan ya, orang yang serius atau bermain-main atau takut dan melakukan salah satunya tetap dianggap batal agamanya. Yang melakukan hal itu dan mengatakan oh, saya main-main saja, gak bisa, tidak jadi alasan, seperti yang tadi disebutkan ya dalam surat At-Taubah, main-main dalam urusan ini tetap dianggap serius, Islamnya batal. Apalagi al-jad, yang sungguh-sungguh. Bagaimana dengan khaif? Melakukannya karena takut. Kalau baru sekedar karena takut juga tidak alasan. Ya, orang melakukan kekafiran ini alasannya hanya takut melakukan kekafiran. Kekafiran ya, bukan maksiat. Alasannya karena takut. Kekafiran ini yang dimaksud pembatal-pembatal, alasannya hanya takut, tidak diterima. Jadi memang mungkin ada orang yang melakukannya karena takut ya, tapi itu belum menjadi alasan, belum diterima. Illal mukroh, kecuali kalau sampai pada tingkatan dipaksa. Kecuali pada tingkatan dipaksa, mukroh, ini yang baru diberi maaf. Dipaksa itu artinya apa? Secara fisik dia dipaksa, yang bisa berakibat kematiannya atau ya bahaya-bahaya besar pada fisiknya, sehingga dia akhirnya apa? Akhirnya melakukan karena tadi. Seperti yang terjadi di sebagian sahabat dahulu, Ammar bin Yazir radhiyallahu anhu dipaksa melakukan kekafiran. Disebutkan bahwa beliau dipaksa untuk mencela Nabi. Tapi karena siksaan yang luar biasa, apalagi sudah melihat ya sang ayah wafat, sang ibu wafat karena dipaksa, karena di apa? Disiksa. Ammar bin Yasir ya, mengkhawatirkan kondisinya. Akhirnya beliau mengucapkan kata-kata itu. Dan beliau pun datang kepada Nabi dan menceritakan. Namun Nabi SAW tidak mengatakan bahwa dia telah murtad dan kafir, tidak. Bahkan dimaafkan karena mukroh. Karena mukroh, dipaksa yang sampai tingkatan seperti itu. Ya. Dan ini seperti dalam ayat ya. Allah mengatakan ilman man kafara ba'da imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Orang yang kafir setelah imannya. Illa man ukriha, kecuali yang dipaksa. Wa qalbuhu mutmainnun bil iman, dan kalbunya tetap dengan tentram pada keimanannya. Ya. Nah, ini dimaafkan. Mukrah. Maka dari itu ikhwan fillah rahimakumullah, bab pembatal keislaman ini sangat berhati-hati. Ya, semoga Allah senantiasa melindungi kita semuanya. Wa kulluha min a'zami ma yakunu khatara. Semuanya termasuk perkara yang sangat besar bahayanya. Wa min aktsari ma yakunu wuqu'an, termasuk yang sering terjadi di tengah umat ini. Jadi disebutkan 10 hal ini bukan sebagai pembatas, tapi karena inilah termasuk yang paling berbahaya dan paling banyak terjadi. Dari 10 yang disebutkan sering terjadi di umat. Adapun pembatal keislaman yang lain masih banyak ya, yang disebutkan oleh para ulama di Kutubur Riddah, pembahasan tentang kemurtadan di buku-buku fikih ya. Adapun yang 10 ini sekali lagi bukan sebagai pembatas, namun karena ini yang sering terjadi dan sangat berbahaya. Fayam bagi lil muslim an yahdaraha, maka semestinya seorang muslim dan menjadi kewajibannya untuk berhati-hati darinya. Wa yakhafu minha ala nafsihi, dan khawatir hal itu terjadi pada dirinya. Jangan selalu menilai orang lain saja. Oh, orang lain ini, orang lain itu. juga kita harus mengoreksi diri kita. Jangan kita menilai-nilai orang lain, kita lupa dengan kita sendiri. Ya, kita periksa diri kita, jangan sampai kita terjatuh pada salah satu dari pembatal-pembatal keislaman tersebut. Na'udzubillahi min mujibati ghadabih. Kita berlindung kepada Allah dari hal-hal yang menyebabkan kemurkaannya, wa alimi iqabih, dan hukuman yang pedih. Wa sallallahu ala khairi khalqihi Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Semoga Allah memberikan salatnya kepada sebaik-baik makhluknya, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, dan semoga Allah memberikan salam kepadanya. Alhamdulillah, kita selesai membaca risalah ini. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Semoga Allah memberikan kepada kita ilmu yang manfaat dan amal yang soleh. Ini pertanyaan banyak, tapi waktu sudah sangat mepet ya. Mungkin disimpan saja, insyaallah kita baca pada temuan berikutnya ya. Insyaallah disimpan, kita baca pada pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.